Amando Blanc, Amando Blanc. Mereka masukkan kamu ke dalam sel yang gelap, tanpa lampu, tanpa lubang cahaya. Tak ada hawa, tak ada angkasa. Berkucil temanmu beratus-ratus nyamuk semata. Kapan pintu akan terbuka? Kamu tak tahu di mana berada. Amando Blanc, Amando Blanc, apa katamu? Ketika haus aku minum air dari kaleng karang, sambil bersila aku mengarungi waktu lepas dari jam hari. Tidak bernama aku istirahat di sini. Tenaga kain memupuk jiwaku. Amando Blanc, Amando Blanc, di setiap jalan menghadang masuk dan serigala. Kamu terkurung dalam serigala. Para pangeran meludahi kamu dari kereta kencana. Kaki kamu di lantai ke batang karang. Kamu dikutuk dan disalahkan tanpa pengadilan. Amando Blanc, Amando Blanc, kubur di piring timah, di dorong. dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.